wajahnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku tidak terbangun. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, kuanggap belum seberapa dahsyatnya. Dahsyatnya bila dibanding